hitam, kepala dan kakinya kuning. Sendiri tertidur. Luka-luka di punggungnya melebam menunggu lalat. Anjing hitam kepala dan kakinya kuning. Kawini ibunya dan beranak lagi. Seperti sebagian manusia, seperti sebagian manusia. Menunggu seperti kita. Lukanya yang melebam memberi kesaksian bagi kehidupan. Oh, Dibarakan ketika latihan direkam. Kaki depan kanannya pincang. Dibarakan ketika latihan di depan. Kaki depan kanannya pincang.